ada Randy Soteng, ada Ramayana. Siapa dia kalau bukan Devi Aldiva New Palapa. Selamat malam Sambikara. Apa kabar Mas? Luar biasa baik. Kali ini tebang perdana bersama New Palapa. Saya spesialkan buat Sohibul Haja, juga abang-abang yang duduk-duduk manis ya. Terima kasih yang kasih tepuk tangan. Saya doakan banyak